أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Auratul Anwar di Siratul Nabiyil Mukhtar yang menyebutkan sirah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada Ghazwatu Hunain, perang Hunain. Ghazwatu Hunain. Qala Asy-Syaikh Rahman Mubarak Puri rahimahullahu taala hadhu Fulsi Bani Qayyid hadhu Fulsi Bani Qayyid Bani Qayyid Qayyid wa Islam Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Penghancuran Adam, penghancuran Fulus, nama berhala, berhala Bani Qayyid. Dan masuk Islamnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dan masuk Islamnya Adi bin Hatim. Qala rahimahullah wa fi syahri rabi'il akhir sanata tis'in min al-hijrah dan pada bulan Rabi'ul akhir, pada bulan Rabi'ul akhir tahun ke-9 Hijriah أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 رجلا على 100 بعير و50 فرسا. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengutus علي بن أبي طالب رضي الله عنه bersama 150 pasukan, 150 orang tentara, dengan mengendarai 100 ekor unta dan 50 ekor kuda. Sehingga semuanya berkendaraan. Liyahdima sanama Bani Qayyid al-ma'rufa bil-fuls, untuk menghancurkan berhalanya Bani Qayyid yang ma'ruf dengan nama Fulus. Wa kana ma'aliyin radiyallahu anhu rayatus Sauda waliwa Dan bersama Ali bin Abi Thalib ada bendera yang berwarna hitam dan panji yang berwarna putih. Bendera yang berwarna hitam dan juga panji yang berwarna putih. Fasanna al-gharata ala mahallati Hatim At-Ta'i al-ma'rufi bil judi wal karam. Maka beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, mengarahkan serangan gharah, serangan ke tempatnya Hatim At-Ta'i. Markasnya, tempatnya Hatim At-Ta'i yang ma'ruf dengan kedermawanannya dan pemurahnya. Terkenal pemurahnya, dermawannya, seorang yang bernama Hatim At-Ta'i. Nah, orang kawan gampang berdermawan. Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Fa'aba na'aman wa sya'an wa sayyid wa sabiyan. Maka beliau pun mendapatkan hewan-hewan ternak. Begitu juga kambing-kambing dan juga tawanan. Dan juga termasuk juga perabot-perabot rumah. Kakak-kakak Rita. Dan di tengah-tengah tawanan itu ada seorang wanita yang bernama Safana bintu Hatim At-Ta'i. Safana bintu Hatim At-Ta'i, putrinya Hatim At-Ta'i. Falamma ja'u biha ila al-Madinah. Dan tatkala mereka datang membawa Safana kota Madinah, manna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, fa'atlaqaha bi ghairi fidyatin. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safana. Naam, atau manna ini berbuat baik. Naam. Kemudian membebaskannya dengan tanpa terhadap tawanan ini. Khairun rahimani wa rahimakumullah. Naam, untuk dibebaskan tawanan atau tawanan itu ada dua cara. Yang pertama dibebaskan secara cuma-cuma. Enam. Yang kedua dibebaskan dengan tebusan. Dibebaskan dengan cuma-cuma atau dibebaskan dengan tebusan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah apa? Imma mannan wa imma tida'ah. Berfirman dalam surah Muhammad, imma mannan wa imma tida'ah. Bisa jadi mannan, mannan itu membebaskan dengan cuma-cuma. Nah, wa imma tida'ah. Boleh juga dengan tidak. Tidak itu apa? Membebaskan dengan tebusan. Bisa tebusan itu dengan harta, atau bisa juga tebusan itu dengan apa? Sesuatu yang bernilai. Seperti apa? Mengajari sebagaimana yang terjadi di salah satu peperangan Rasulullah SAW, dibebaskan tawanan, mereka menembusnya dengan kaum muslimin baca dan tulis. Mengajari kaum muslimin baca tulis. Wa akramaha wa a'taha ar-rahilata. Dan Rasulullah SAW pun memuliakan Kaffanah dan memberikan kepadanya kendaraan. Beliau memuliakan Kaffanah dan memberikan kepadanya kendaraan. Fa dhahabat ila Syam. Maka Kaffanah langsung menuju Syam. Wa kana akhuha Adi ibn Hatim qad haraba ilaiha. Dan saudaranya Kaffanah, yaitu Adi bin Hatim, berlari sebelumnya menuju Syam. Ini saudaranya, saudara laki-lakinya Kaffanah, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Faqalat lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Kaffanah berkata kepada saudaranya Hatim atau Adi, apa, Adi bin Hatim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika an bukan dari, tentang. Tentang apa? Tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya kita ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah di dalam keseharian menghadapi manusia, mementingkan akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah berbuat baik kepada Kaffanah jika dikasih kendaraan. Nah, itu ternyata mengena pada hatinya. Saya sebutkan oleh sebagian para ulama kita ya, sebagian salaf, berdakwah dengan perbuatan itu terkadang lebih mengena daripada sekedar dapat. Berdakwah dengan perbuatan bil fi'il itu bisa lebih mengena kepada orang lain dibandingkan semata-mata berdakwah dengan buatan. Nah, karena memang orang itu akan melihat siapa yang berbicara. Ketika orang melihat yang berbicara ini kurang dalam hal amalannya, kurang dalam hal ibadahnya misalnya, kurang dalam hal akhlaknya, kurang dalam hal muamalahnya. Al-muhim ada sesuatu yang tidak disukai oleh manusia kepada dirimu, maka itu bisa menjadi penghalang mereka berdakwah. Ketika apa? Bagaimana telah kita jelaskan pada pelajaran tafsir surah As-Saff pada hidayah, jika perbuatan sama dengan ucapan, maka perbuatan itu mudah. Terkadang apa? Daripada sekedar ucapan. Ketika ucapan itu tidak disertai dengan amalan-amalan, muamalah, akhlak yang baik. Mereka akan mengatakan, si fulan dia saja begini. Nah, kok mau ngajak orang? Dia menunjukkan apa? Jauh di tengah-tengah manusia, sama sekali tindak tanduk kita sangat diperhatikan untuk kemudahan diterimanya dakwah. Perhatikan, berkesannya cerita Kaffanah ini, nam kata Kaffanah laqad fa'ala fa'latan. Maka na abuha yaf'aluha. Sungguh dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sebuah perbuatan yang ayahmu sendiri belum pernah melakukannya. Nah, bahasa tangking baiknya, ayahmu sendiri belum pernah melakukannya. Maka na abuka yaf'alu. Yang ayahmu sendiri belum pernah melakukannya. Padahal ayahnya ini terkenal dengan kedermawanan. Terkenal dengan apa? Al-judi wal karam. Pemurah, dermawan, dan seterusnya. Tapi apa kata Safana? Dia telah melakukan sebuah perbuatan, kebaikan, yang ayahmu sendiri belum pernah melakukannya. Itihi rahiban au rahiban. Nah, datangilah dia dalam keadaan berharap dan cemas. Atau cemas. Datanglah dia, baik dalam keadaan berharap maupun keadaan cemas. Maksudnya, enggak khawatir. Saya saja kemarin jadi cemas. Dan cuma. Bahkan dengan apa? Cuma. Cuma plus dikasih apa? Sendara perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga dengan perbuatan baik Rasulullah SAW ini berbuat. Akhirnya masuk Islam yang Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Faja'a Adi bin Hatim, datanglah Adi bin Hatim dengan tanpa jaminan keamanan, itulah adanya surat perjanjian. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Adi bin Hatim ini adalah tokohnya Bani Toyi. Adi bin Hatim itu adalah tokohnya Bani Toyi. Yang terus ayah yang terkenal tadi dengan kedermawanannya. Terkenal dengan kedermawanannya. Ya, sedikit tentang Adi bin Hatim ya. Rasulullah disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya qala Adi bin Hatim, berkata Adi bin Hatim, maka ana rajulun minal arab ashadda karahiyatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallam minni hina sami'tu bihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang laki-laki pun dari kalangan Arab, kata Adi bin Hatim. Tidak ada laki-laki pun dari kalangan Arab yang lebih aku benci. Daripada Rasulullah SAW. Ataupun tidak ada yang paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada aku, kata Adi. Tidak ada yang lakukan yang lebih benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada aku. Sangat tidak suka. Perhatikan, apa sebabnya? Hina sami'tu sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendengar tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa kuntu imra'an syarifan. Saya dulu, kata Adi, seorang yang mulia. Seorang yang mulia. Seorang yang terhormat. Dimuliakan di kaumnya. Wa kuntu nasraniyan. Dan aku adalah seorang yang beragama Nasrani. Maka kata dalam hatiku, kata dia, saya ini orang yang berada di atas agama. Walaupun bukan di kaum ini. Dan saya adalah orang yang berkuasa. Nah. Falamma sami'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karihtuhu. Karihtuhu. Maka tatkala aku mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun membenci dia. Nah, tokoh, nah, seorang yang dimuliakan, pemimpin kaumnya, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikuasai, akan berkuasa di dia. Nah, akan berkurang ke kepemimpinan dia yang tadinya dimuliakan nanti akan kalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan nan tersingkir dan seterusnya. Ya kana fidil rahimani wa rahimakumullah. Ini pemikiran yang keliru, pemikiran yang salah. Yang lebih parah lagi, kana fidil rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi kepada Raja Herakl, Raja Heraklius. Dia tahu benar kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerti dia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kecintaan dia kepada kerajaannya, kecintaan dia kepada kepemimpinan menyebabkan dia menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ayahnya. Ana hidin rahimani wa rahimakumullah. Pemimpinan. Nah, bahayanya apa yang disebut dengan hubur riasah, hubur riasah, suka kepemimpinan, suka kepemimpinan. Rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebab orang itu menolak ajaran. Bahkan waliyahzubillah, bisa berani seorang itu gabah, tenang untuk tenang untuk jadi orang. Itu menyebabkan seorang kalau dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sombong, merasa kalau dia beriman itu akan tertingkir dari kepemimpinannya. Padahal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terpisahkan dari keterhormatan dia di kaumnya ketika dia masuk ke dalam Islam. Kalau dia kafir, maka selamat tinggal. Bukan karena dia direndahkan tadinya mulia. Nah, enggak jadi lagi itu karena dia tidak dalam Islam. Tetapi kalau seorang itu dia beriman, berislam, maka betapa banyak ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah, para raja, para pemimpin yang Alaihi Wasallam tidak nenter sama sekali, dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap menjadi pemimpin. Nah, itu perasaan orang-orang yang terjadi, perasaannya mau disingkirkan, mau dilenterkan dan seterusnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya rukum fil jahiliyah." Ya rukum bil Islam idza faqahu. Orang pilihan di antara kalian di zaman jahiliyah, maka dia juga akan menjadi orang yang terpilih di Islam idza faqahu, jika mereka faqih terhadap agamanya. Caranya apa? Dia benar-benar mengamalkan agamanya. Nah, banyak pelajaran dari sini ya khodimul rahimani wa rahimakum. Falamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala dia berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun masuk Islam di tempat itulah, di tempat itu juga, di tempat dia berbicara, berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun masuk dalam Islam. Ini kana fitrah rahimani wa rahimakumullah, masuk Islamnya Adi bin Hatim. Wa baina Rasulullah, lihat bagaimana kembali Adi bin Hatim melihat nah keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia dengar dari siapa? Saudarinya. Siapa? Safwana. Dia dengar bagaimana baiknya orang ini. Nah, tawanan wanita padahal dibebaskan dengan cuma-cuma ditahan lagi. Nah, sekarang Ali bin Hatim melihat langsung mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jaa rajulun yasku ilaihi al-faqata, datang seorang lelaki yang mengeluhkan kepada beliau kefakirannya. Datang seorang laki-laki, Adi bin Hatim di situ. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW mengeluh kefakirannya. Tsumma jaa akharu, kemudian datang seorang yang lain, yaitu fa'asabili, mengeluhkan kalau dia habis bekal di perjalanan. Fa'asabil, terputus perjalanan, habis bekal. Ini mengadukan miskin, yang ini Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, falhu imra'atun wa ma'aha sabiyun, tambahannya, menjumpai beliau seorang wanita bersamanya seorang anak. Ya, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita dan bersamanya ada bayinya, sabi. Faqala, maka keduanya berkata, yakni ibu dan anak tadi. Nah, faqala inna lana hajatan. Maka mereka mengatakan, kami memiliki hajat kepadamu. Inna lana ilaika hajah. Sesungguhnya kami memiliki hajat kepadamu. Faqama ma'ahuma hatta qadha hajatan. Nah, kalau selam pun beliau beli dua orang sampai beliau menunaikan mereka berdua. Nah, ini khairul rahimani wa rahimakumullah yang disaksikan oleh siapa? Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ada orang fakir mengadu, ada orang miskin, yang putus perjalanan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini sallallahu alaihi wasallam. Memenuhi hajat orang-orang yang butuh, orang yang kehabisan bekal, seterusnya. Mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak tahu Rasulullah siapa ini dan seterusnya. Berbeda dengan mungkin kita kalau kenal ini pikir apa pikiran kita? Batu atau gimana? Curiga langsung. Jangan-jangan. Langsung curiga ya kan, Abidin Rahimani wa Rahimakumullah. Ini benar apa tidak? Nah, itulah bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya itu? Kan ada orang tuh pikirnya selalu baik, ada yang selalu jelek pikirannya. Apa namanya bahasa Inggrisnya? Selalu berpikir baik dengan ada orang yang selalu berpikiran jelek. Ada apa? Jangan ini. Apa ini? Maka ini dijauhi, dihilangkan ya kan, fi rahimani wa rahimakumullah, selalu berpikir jelek. Harus diutamakan adalah yang baik. Kalau memang berkelihatan dengan seseorang dia buat jelek, maka tidak mengapa ketika itu kita bersuul. Tapi kalau kita belum kenal dan seterusnya, maka asalnya fi rahimani wa rahimakumullah, kita sambut dia, kita ajak bicara dengan baik dan seterusnya, fi rahimakumullah. Jangan sampai yang dikedepankan selalu su'uzon kepada seseorang. Dia Rasulullah beliau tidak terlalu memikirkan ini benar apa enggak. Nah, dia fakir, dia miskin, tetapi ditunaikan. Walaupun misalnya dia mungkin jelek dan seterusnya, ya, kan yang kita lihat mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang orang tersebut jelek, maka tidak mengurangi akhlak Rasulullah Shallallahu sangat indah yang pernah dirahimani wa rahimakumullah. Nah, apalagi dia ternyata orang baik. Nah, tambah menunjukkan bagusnya akhlak orang yang menyambutnya. Yang dikhawatirkan ya rahimani wa rahimakumullah, dia orang baik, ternyata kita bersuuzon kepada dia. Ini yang berbahaya. Kalau dia orang jelek, nah, tidak memadaratkan kita berbaik sangka kepada dia ya kalau fitin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, kita harus memperhatikan contoh praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Faqala ya Adi wa hiya hal ra'aital hira? Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Adi bin Hatim, apakah engkau melihat Hira? Hira itu negeri, nama negeri Hira. Fala in talat bika hayatun fala tarayan fala tarayanna. Naam wadha'ina tartahilu min al-hira tatufa bil ka'bah la takhafu ahadan illallah. Maka seandainya umurmu panjang wahai Adi, maka benar-benar engkau akan melihat coret yang enggak tahu artinya az-zaina wanita kemampuan membaca kitab itu tergantung kemampuan kosakata inilah. Nah, kalau jarang membaca, maka akan semakin sedikit, akan semakin sulit dalam membaca kitab. Nah, kan bisa dan tidaknya lancar dalam membaca kitab. Ya, caranya yang kata dan banyaknya kosakata itu seberapa sering kita makan dan juga semata-mata belajar teori, sorok dan seterusnya tanpa memperbanyak latihan, maka tidak akan bisa membaca kitab. Nah, sorok sampai sekian selesai, tafsiran selesai, kemudian tahunya sekian kitab selesai tanpa latihan membaca kitab, itu tidak akan bisa. Nah, yang menentukan adalah kesemangatan antum di dalam apa? Latihan menerjemahkan, membuka kamusnya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Jangan bangga. Oh, ini nahwu hebat. 10. Nah, ini orangnya juga hebat. 10. Itu belum menentukan. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Kita belum masuk kepada 6 yang berikutnya, yaitu memperbanyak membaca kitab. Itulah yang lebih dibutuhkan lagi untuk kesemangatan. Nah, dan juga yang lebih penting lagi ketika latihan membaca kitab itulah dibutuhkan mental yang kuat ya. Kalau teori nggak banyak protes ustadznya, ini ustadznya jelaskan ini paham. Agar kita baca kitab, santrinya yang ngomong, yang pecah. Gurunya tinggal apa? Menari, berah ini dan itu. Itu tingginya karena izin rahim wa rahmah. Nah, karena memang itu yang lebih terus terang di dalam pelajaran bahasa Arab itu yang lebih menegangkan ketika nanti sudah latihan membaca kitab. Nah, itu yang kita katakan dahulu itu izin rahim wa rahimahullah semuanya tegang. Kalau sudah apa? Satu persatu membaca kitab. Sehingga dituntut untuk terus semangat mulai dari sekarang membuka, mencatat kosakata yang ada dan terus dibaca. Caranya akan di dalam membaca. Nah, ada dan yang dibentak. Nah, adalah di dalam mempelajari bahasa Arab ikhwanul rahimani wa rahimakumullah adalah kontinuitas atau al-istimrar al-mudawamah. Nah, jangan berbangga-bangga orang-orang yang dia mungkin cepat yang langgeng adalah yang lambat ini ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Walaupun dia pelan-pelan tetapi dia sabar terus-menerus dia belajar, maka tiba masanya dia akan mungkin bahasa gampangnya mengalahkan bahasa Arab itu. Selama ini kok kalah terus sama bahasa Arab. Nah, kapan tibanya saya mengalahkan bahasa Arab? Yang banyak orang belajar bahasa Arab itu kalah. Kalah sama apa? Arabnya. Nah, ini menyerah. Nah, cara berhasil bisa mengalahkan bahasa Arab. Kalau sudah dimudahkan, maka akan semakin semangat dalam membaca kitab-kitab Arab. Bukan sesuatu yang menakutkan, bahkan menjadi sesuatu yang. Nah, ya, berarti kata-katanya itu nafidin rahimani wa rahimakumullah. Tertahilu minal hira, yang dia berjalan dari negeri Hira. Tertahil, berjalan. Sampai dia tawaf di Ka'bah. Hatta tatufa bil Ka'bah. Sampai dia tawaf di Ka'bah. La takhafu ahadan illallah. Dia tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Walantika hayatun. Dan seandainya panjang umurmu wahai Adi. Tetap tak berkira. Benar-benar aku membuka raan perbendaharaan raja. Bunuz perbendaharaan daharaan kita. Wala in qalat bika hayatun, dan seandainya engkau panjang umur, latarayna ar-rajula yakhruju, min ukaffihi min dhahabin aw fiddatin yaqlubu man yaqbalu. Dan seandainya engkau panjang umur, engkau akan melihat seorang laki-laki yang keluar bil akafi dengan sepenuh telapak tangannya emas atau perak. Yahabillah yabduhu man yakbaluhu, dia meminta atau mencari orang yang mau menerimanya, mencari orang yang mau menerima sedekah emas segenggam tadi. Fala yajidu ahadan yakbaluhu minhu, maka dia tidak mendapati seorang pun yang mau menerima sedekahnya. Artinya apa? Semua orang enggak butuh lagi kepada sedekah. Padahal sedekahnya sedikit atau banyak? Banyak sedikit. Segenggam cuma emas. Bukan ke tanah. Kalau tanah segenggam, ya tidak berharga. Tanah yang segenggam ini segenggam emas. Kalung kita, kemudian anting-anting kita, seterusnya sampai segenggam. Segenggam emas. Keluar tidak ada yang mau menerimanya. Ibn Abi Dhamahimani wa rahimahumullah. Waqat ra'a adiyun khurujallahi dha'ina. Dan sungguh Ali, Adi bin Hatim telah melihat keluarnya wanita tersebut. Dan beliau hadara fi fathi kunuzi Kisra. Beliau pun hadir di dalam pembukaan perbendaharaan Raja Kisra. Nah, ini yang rahimani wa rahimakumullah. Dua, berita Rasulullah telah dijumpai oleh Adi bin Hatim. Hadzanil hadithani. Dua kejadian ini hadithan. Dua kejadian ini takdibu atau takdibu Bani Tamim wa hadmu ulti tayyi, pembelajaran terhadap Bani Had, Bani Tamim, dan juga penghancuran berhala Fulus Bani Tayyi, min ahammi ma waqa'a ba'da fathi Makkah wa ghazwati Hunain, termasuk perkara yang terpenting yang terjadi setelah Makkah dan juga perang. Wa qatwa ba'dul adati at-tabifah al-ukhra, dan tunggu terjadi di setelah itu, na'azalik, di setelah itu sebagian kejadian-kejadian al-ahdar yang tabif ringan, nah yang lainnya kejadian yang tidak begitu besar, tabif ringan, tabif itu sesuatu yang mengapung-apung dia, sesuatu itu kalau berat topi, yani terpengaruh kejadiannya. Walakin nasrul qaimah bainal muslimin wal wasaniyin qad kana qad intaha ba'dal fathi bi sifatin ammah. Akan tetapi pergulatan yang terjadi yang tegak antara kaum muslimin dan juga ahlul awdan, para penyembah berhala, sungguh telah berakhir setelah Fathu Mekah dengan sifat umum. Selesai secara umum pergulatan yang cukup lama antara Rasulullah dan para sahabatnya dengan kafir Quraisy ketika itu khususnya. Wa kana al-muslimun yastarihuna min ta'i hurubi wa ina'iha, dan kaum muslimin mereka beristirahat dari capeknya peperangan dan juga penatnya peperangan. Walakin alladhi istajadda qabla al-fathi biqalilin, akan tetapi yang terjadi baru saja, istajadda dari kata baru, jadi nah yang baru saja terjadi sebelum Fathu Mekah, belum begitu lama, hu istijabul quwat an-nasraniyah al-mutabarkizah bisyam nahwal muslimin, yaitu nah mengarahnya kekuatan orang-orang Nasrani yang bermarkas di Syam menuju kaum muslimin, sehingga ancam baru ini adalah pergulatan orang-orang Nasrani, pergulatan kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani, yaitu Romawi. Kalau selama ini kan pergulatan Rasulullah SAW itu adalah dengan cara umum adalah dengan al-Wasaniyin, kufar Quraisy. Nah, setelah awal pergulatan banyak terjadi dengan kafir Quraisy dan juga dengan siapa? Dengan siapa? Lalu sirahnya, dengan Yahudi. Harusnya berlalu Yahudi ini. Quraisyah, Khaibar. Kan sudah dipas perang Khaibar dan sudah. Perperangan Rasul dengan orang Quraisy dan juga dengan dia menghabat orang-orang Yahudi. Suku. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, urusan orang Yahudi, nah, sudah berlalu tentang dibantainya atau larinya orang-orang Yahudi dikejar oleh Rasulullah dan pasukannya, begitu juga ke tempat yang lain, beliau mengutus yang lainnya, sampai terakhir adalah Fathu Mekah. Maka capek dengan mereka. Maka yang kata bin rahimani wa rahimakumullah, ternyata peperangan belum selesai. Nah, yang akan dihadapi oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya adalah kekuatan Nasrani rahimani wa rahimakumullah bermarkaz di Syam. Sehingga berikutnya kita akan melihat tentang Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk, yaitu peperangan Rasulullah SAW dan juga satu peperangan melawan orang-orang Nasrani. Walladzi kana min nata'ijiha ma'rakatu Mu'tah, yang hasilnya target serangan orang-orang Nasrani, terjadilah ma'rakatu Mu'tah, terjadilah perang Mu'tah. Ketika itu meninggallah kaum muslimin pimpinan-pimpinan mereka, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Rawaha. Wa kanat hadhihi al-quwat mutaghar apa bacanya? Apa? Apa merah bacanya? Nah, wa kanat hadhihi al-quwat mutaghrisa wazan tapak lala. Nah, taghrisa ya taghrisu. Nah, mutaghrisa ini kata-kata yang jarang ketemu. Jiddan. Kuat ini itu kekuatan yang sombong sekali. Mutaghrisa, sombong, arogan dan seterusnya. Kekuatan mereka ini, kekuatan-kekuatan ini sangat sombong sekali. Mutaghab risah jiddan. Sangat sombong sekali. Kenapa ya khadafidin rahimani wa rahimakumullah? Li ajli in qatihah al-tawasilah jiddal kurus. Kenapa mereka sangat sombong? Romawi rahimani wa rahimakumullah. Kan mereka baru mendapatkan kemenangan menghadapi Persia. Nah, dikatakan orang itu baru saja akan Persia. Persia itu kerajaan besar. Karena fitnahimani wa rahim. Kerajaan besar terkenal ketika itu Romawi dan Persia. Nah, ketika itu ya kana fitnahimani wa rahimakumullah awalnya diabadikan oleh Allah SWT dalam surah itu. Nah, Allah mengatakan wudu Romawi takkan awalnya dengan setia. Kemudian setelah itu Romawi bangkit. Romawi itu di awal-awal surah Ar-Rum dijelaskan. Nah, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Naam, dan mereka kata Allah Subhanahu wa taala min ba'di ghalabihim, atau setelah itu, setelah kekalahan mereka, mereka akan menang. Akan menang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Pernah kan diceritakan? Saya pernah ya. Pada dalam buku aja disebutkannya. Yaitu ketika Persia mengalahkan Romawi, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dikuasai Romawi oleh Persia. Kemudian ketika itu Raja Romawi dengan beberapa orang dia minta izin kepada Raja Persia untuk mengumpulkan perbendaharaannya di luar sana. Diduduki Romawi ketika Raja Romawi minta izin kepada Raja Persia. Saya ingin keluar. Nah, saya akan kumpulkan seluruh perbendaharaan saya semuanya kepadamu, akan aku serahkan kepadamu. Maka mendengar janji ini, keluarlah Raja Romawi karahidin rahimani wa rahimahumullah setelah diizinkan oleh Raja Persia yang katanya dia menjanjikan harta yang banyak karahidin rahimani wa rahimahumullah. Ternyata dia mengumpulkan harta yang banyak, justru dia mengumpulkan beberapa orang menyerang pusat kerajaan Persia yang ditinggalkan oleh Raja Persia ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia mengobrak-abrik kerajaan Persia. Mendengar berita ini, terjadilah kesedihan yang sangat kepada raja dari Raja Persia ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Pernah jadi? Belum. Belum. Nah, insyaAllah kita berikutnya kita ceritakan bagaimana kisah 6 kekalahan Persia dari bangsa Romawi. Nah, yang sebelumnya Romawi kalah dari Persia. Itu banyak dalam buku-buku anak-anak itu banyak sirahnya itu. Sirah Nabawi tentang hal tersebut. Nah, insyaAllah kita bacakan berikutnya. Nah, Abim semakin sombong. Mereka baru mengalahkan kuat yaitu Persia. Semakin berani kepada menghadapi kaum muslimin. Memang Quraisy itu rahimani wa rahimakumullah tidak diperhitungkan sama Romawi dan Persia. Tidak diperhitungkan mereka. Tetapi enam menjadi diperhitungkan ketika orang-orang Quraisy itu sudah memiliki keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat bagaimana enggak berkutiknya orang-orang Quraisy ketika apa? Ketika Abraha datang dari Romawi, juga utusan Raja Romawi untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, datang ketika itu dipimpin oleh Raja Abraha, panglima Abraha dengan banyak pasukan mau menghancurkan Ka'bah. Berupaya orang-orang Arab membela Ka'bah. Mereka melawan ternyata kalah. Ternyata tidak ada yang bisa menghentikan Abraha ketika itu. Nah, sampai Abdul Muthalib ketika itu diambil 200 ekor unta yang telah hidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia menghadap ke Raja Abraha untuk minta dikembalikan 200 ekor untanya. Nah, dan Abdul Muthalib ketika itu mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, menyingkir kita semuanya. Menyingkir dari Mekah ini. Silahkan ke puncak-puncak gunung kalian. Biar pemilik Ka'bah yang akan membela umatnya. Nah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terjadi, kalau bin rahimani wa rahimahumullah, orang-orang kafir Quraisy sudah menyingkir semuanya. Nah, tidak ada yang bisa membendung Abrahah ketika itu dan pasukannya. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan kepada mereka fayron ababil, burung yang berbondong-bondong. Ya, kepada mereka semua rahimahumullah. Maksudnya apa? Tidak ada tercegah oleh orang-orang Quraisy karena memang tidak begitu diperhitungkan dari segi peperangan mereka ya pada hadirin rahimani wa rahimakumullah. Cuma ketika mereka itu berperang di bawah keimanan, ketika itulah gentar Romawi dan Persia ya pada hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, fafatahat babal liqa ad-dami bainaha wa bainal muslimin, dan mereka membuka pintu pertumpahan darah antara mereka dengan kaum muslimin. Kana